Mamah Muda Nadi Swan. Cintanya Ratu Mega Veronica, wish you all the best, happy birthday. Kami Big Boss Ahmad Buaya N. Atun Sawa Rompal 1. Are you ready? Gapedos FTM, inikah surgamu, dasar asik Roy Gapedos 09, aktor kejam 2017 Somat Gwerden, muasa klien Eni Jaya 89. Hai kamu Eni Jaya 89, apa kabar Somat Gwerden? Wih cintanya lama, Rika Amara, Gapedos RTM, selamat malam Minggu. Oh, lanjut jalan goyang. Everybody, party people, are you ready? Ika Sari menekan Enja Junan Mama Tercinta Firna 23 Whitney Vanessa Caca Kitty So Elsa Ika Sari. Jangan lupa bahagia. 1, 2, 3 go. Let's go to the floor. Enjoy to Athena. Hai kamu pasukan Gapedos RTM. Pak Bos Abu Alabama. Busu Amrun. Sela Winji. Tomat Gwerden. NNJ 89. Mas Kasim RTM 89. Roy Gapedos 09. And Roni Bandar 99. Are you ready? Jangan dihari, jangan ditohan. My bro, anak bawang, Agus Minorta. So, Agus Minorta, Angel Suatena. Once again, DJ Freddy, mudahkan selamat berbahagia. Buat Mas Anak Unda, Mas Bro, Oye Brembo. Isah Levy, 879. And Master Lulul. Selamat malam minggu buat anak-anak Ramba bersinar. Banyak masin. 1, 2, 3 go. lagi Gapedos RTM, pengusaha Kalteng yang punya Gunung Emas, Rakbus Abu Alabama, Musni RTM, Mumu Diamond, Koji Gapedos 76, Go Gapedos RTM, selamat bermalam minggu. Party people, not this one. This is what you want. We wanna be play. One, two, three, go. Segemar Arab mengucapkan to make happy. Bos Ahyar. 1257. And Apri Boim. Banjarmasin Athena, mana suaranya? Thank you. Are you ready? Gapedos hadir kembali, Pak Bos Abu Alabama, Oji Gapedos, lanjut Musni RTM, Elator Kejam 2017, Somat Guerden, hai kamu Gapedos RTM, sudah jelas bahagia. Tanpa jalur Ahmad Boy with my bro Dayat Osro, selamat malam minggu. KB my friend, orang ketiga. Rumah KB my sister, Ratu Cendol, selamat malam Minggu. Cinta lamanya, aktor kejam 2017, Somat Gweden, Witir Sika, Amora, from Gapedos RTM, hi Gapedos RTM, sudah pasti bahagia, thanks for coming, see you next time. Sekemon aktor kejam 2017, Somat Gweden, with cinta lamanya, Rika Amora, you got the party. Pesatang family 94, Miss Desti, Miss Lia, Miss Ila, Miss Ramang, Zekaman Miss Desti, Miss Ila, Miss Ramang, gak ada padai. Masin Athena, 1, 2, 3, go. Are you ready? David selalu buat main sanak unda Mas Bro Oi Brembo Lisa Levi 879 and Iwet Boncel buat Macal Bagamator anak keramba bersinar wish you all the best. Special thank you for you Esa Levi 789 with Boncel Darsu Marley Opeksi Pengembara Herman Barabintang Dayat Bilabong and my sonak Sibung Sujan Oeng with Atas Sayang Mas Bro Oye Brembo bersama Anak Kasongan and Keramba Bersinar. Are you ready? Banjarmasin Athena Lover. Are you ready? Gada Padai ditagur, jangan dihaur. Ampunnya lapangan, Gapedos RTM Bakbus Abu Alabama. Rindu tidur malam, selamat malam minggu. Banjarmasin Athena. 1, 2, 3, go. Are you ready? Welcome back to Athena, Gapedos RTM, rindu tidur malam, Bakbos Abu Alabama, aktor kejam 2017, Somat Guerden, penguasa kelayan, Eni Jaya 89, baik kamu Somat Guerden, Roni Bandar 99, Gapedos RTM, selamat malam minggu. The beginning, party people. DJ Freddy, mengucapkan selamat datang. Buat Herman Bara Bintang, Darsum Marley, Opeksi Pengembara, Endayat Bilabong, Buan Kasongan, Macal Bagamatan, with my brother, Mas Bro, Oye Brembo, with cintanya Neta Brembo, Oso Sibung Sujian Oeng. Selamat malam minggu, Buan Kerama Bersinar. Are you ready? Selamat datang, selamat berpesta buat anak-anak Batu Ampar Pade yang sedang merayakan ulang tahun. Ratu Mega Veronica, wish you all the best. Mancak tak dengar, jarang tak lihat ampunnya kenikmatan. Raja Muda Penguasa Banjar, Herman Kubas Dua Alam, yang kada dapat matinya, so Herman Kubas Dua Alam. Selamat malam minggu. Mengucapkan kepada Ratu tersayang, Ratu Mega Veronica, semoga selalu menjadi yang terbaik. Enjoy tonight. Muda Kaltek, Pak Bos Abu Alabama, Musni RTM, Wit bersama cintanya, Ima Sentini, Bodi Gapedos, Oso Mumu, Diamond, Gapedos RTM, From Gunung Emas Jaya selalu. Party Viva, are you ready? Freddy, mengucapkan buat kamu yang selalu ada di setiap weekend. Siapa lagi kalau bukan my friend Sarif Jabuk. Sekali lagi Sarif Jabuk from Lehari. Kurang pasal lama, Herman Tubas Dualam mengucapkan selamat berpesta. Buhan Musni RTM, duit cintanya Ima Sentini, Oso Rembongan, seorang pasar nama, mana suaranya? Kakak tersayang, Miss Vera, ucapkan happy birthday buat adik tersayang, Ratu Mega Veronica. Semoga selalu berbahagia bersama Raja Indra from Batu Ampar Pade. Wish you all the best. Family 94, Miss Desti, Miss Nurul, Miss Ila, Mr. Amang, Mr. Muhyiddin, Banjarmasin, welcome to Athena. Pulang Gapedos RTM, Pak Bos Abu Alabama, aktor kejam 2017, Somat Gwerden, Tuan Muda Agus Saputra 97, dan sahabatnya Rul El Nino, Oso Eni Jaya 89, sudah terbukti nyata. We'll be right back. Kolektor Kejam 2017 Somat Kweden with Rika Amora. Lanjut ampunnya A2BB Haji Dani 88 NRI Pujam 133 Gapidos RTM A2BB JM Sekru. Salam satu hati. Sekian Oeng bersama Atar Sayang Mas Bro Oye Brembo Neta Brembo. Selamat malam minggu anak kasongan keramba bersinar. Seluruh kerabat kerja Misar Bancet Misar Ija dan Agus Kacong mengucapkan happy birthday buat Ratu Mega Veronica. Sukses dan jaya selalu. Wish you all the best. Ampunnya Palangkaraya Mumu Dayaman Wipop Kecil Tercinta Nia Ananda Abang Keren Musni RTM Paman Expul Baudi Gepedos 76 Makbus Abu Alabama sudah terbukti bahagia. Banjarmasin Athena mana suaranya? RTM PT Dunia Malam hadir kembali. Pak Bos Abu Alabama, penguasa kelayan Eni Jaya 89, aktor kejam 2017, Somat Gueten. Apa kabar Eni Jaya 89? Roga Pedos 09, Roga Pedos RTM, mana suaranya? Oh, you ready? To the floor, penguasa Kalteng yang punya gunung emas, Pak Bos Abu Alabama, Musni RTM, Mumu Dayaman, Poji Gapedos 76, Go Gapedos RTM, selamat bermalam minggu. Pasalama Herman Kubas 26 bersama pasangan barunya Lenny Centil 092 Banjarmasin, kalian sudah pasti bahagia. Kendor buat my friend Sarif Jabuk, Rudy Surya, MC Raja Ayap, Uji Gedek, Bos Arif Jabuk, Rudy Surya, Uji Gedek, dan Pelahari sudah pasti bahagia. Bahagia benar, Raja Indra. Bahagia benar, Ratu Mega Veronica. Semoga selalu menjadi pasangan dunia akhirat. Wish you all the best. DJ Freddy and Keramba bersinar with my sanak Mas Bro Oye Brembo Neta Brembo Sibung Sunyan Oeng ucapkan selamat malam minggu my sobat Herman Barabintang Dar Sumarri si pengembara Endayat Bilabong Sodayat Bilabong jangan lupa bahagia gasan babuhan Keramba bersinar. Are you ready? Family 94, Miss Desti, Miss Ila, Mr. Amang, Desi Lamis, Mr. Gadget. Sudah jelas, bahagia, selamat malam minggu. Cina buat anak-anak Batu Ampar Fade Raja Indra Ratunya Mega Veronica Miss Vera Mister Bancet Mister Ijal and Agus Kacong selamat malam minggu. Hmm. Tamara, Whitlock Jacqueline Galai, mengucapkan selamat datang buatnya Miss Firda CK, Whitlock Mr. Iqbal, and Bebuhan Samarinda, Evan Galai, Iwan Madura. Malam Minggu pasukan Gapedos RTM, Pak Bos Abu Alabama, Endi Jaya 89, Agus Saputra 97, also Rul El Nino, and Somat Gweten. Once again Gapedos RTM, hitung mundur, 3, 2, 1, go, are you ready? Sweet coming up, not this one. Banyak masin Athena. So buat anak-anak Gapedos RTM, rindu tidur malam, selamat malam Minggu. Sampis 57, My Brother, Rahman 22, Darin Tergoda, Eson Omel, Soki Rocksider, Osol Lajwardi Ahmad, Banjarmasin, selamat malam Minggu. Jalan Bara Bintang, Darsu Marley, Opik Cik Pengembara, bersama Lisana Bunda, si Hidup Semati Dayat Bilabong, Kebuban Kasongan, mengucapkan selamat malam minggu, si Bung Sudian Oweng, Neta Brembo, bersama cintanya, santai tapi pasti, Mas Bro, Oya Brembo, Anak Kelama Bersinar, Enja Cinai. Selamat merayakan anniversary Revan Dedot, with love si Janda Semok, Miss Anifania. Happy weekend buat ading-ading kesayanganku Ipa Carla, Via Vanessa, Nisa Vanessa, Lia Amelia, Enja Cinai. DJ Freddy Lawar, Mike Gampang, Tanpa Beban, Dani Sang Pemimpi, Haji Dani 88, Gapedos RTM, A2BP, Rakan Salawasan. Bandar Masih, are you ready? For my brother and my sister Arif Rahman, with top Nopi selalu, bahagia selalu buat kalian. So Arif Rahman, Nopi selalu, Banyar Masin. Are you ready? Pedos RTM, pengusaha muda Kaltek, Bakus Abu Alabama, Musni RTM, duit bersama cintanya Ima Sentini, Bodi Gapedos, Oso Mumur Dayaman, Gapedos RTM, from Gunung Emas, mana suaranya? Kebersamaan seluruh family Batu Ampar Fade, dan selamat bersenang-senang di hari gokil Ratu Mega Veronica dan Raja Indra. Wish you all the best.